gunung tempat kutugang. Galunggung kapungkur gunung Sumedang katunjang, talaga sok kawayan dan ngecik di sungkun sumoreang hante pitiam dari ma rada wayang merang ngeci di dadap canting ginagawir ngajak-jak arap pantai antai mana genung awit temen awit gombong daun napak arula katebak wangi nembajak lus raden kira disada itu keting koreak pating koteak koreak pating mari pilih patang may pilcho isang baru dak mula ngayong dibuwan budul minat tikidul gotongan para bot dekung tata benda kulit mau Menang.